بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أيها الأخوات رحمكم الله جميعا Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Hamdan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita semua. Dan kita maklumi bersama nikmat-nikmat tersebut mustahil untuk kita hitung. Dan di antara nikmat yang paling berharga seperti yang disebutkan oleh para ulama adalah nikmat kita difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala din dengan manhaj yang sahih tentunya. Kemudian setelah itu adalah nikmat yakni hadirnya kita di dalam majlis ilmu. Di dalam majlis ilmu. Dan ini adalah sebagai bahasan daurah kita pada kesempatan kali ini, yakni potret ulama sunnah di dalam menuntut ilmu. Ayuhal ikhwah, ayuhal akhawat, rahmakumullah. Pembahasan berkaitan dengan tarajim, yakni biografi, atau dengan memakai judul daurah kita, potret kehidupan salaf dalam hal menuntut ilmu, ini masuk dalam keumuman bahasan siar, yakni bahasan sejarah, di mana bahasan tersebut memiliki faedah khusus, yang mana para ulama memberikan perhatian khusus terhadap bab tersebut. Jadi sebetulnya pembahasan semacam ini, terutama dalam kaitannya dengan membuka kembali potret-potret ulama sunnah di dalam hal menuntut ilmu, sebenarnya yang paling berhak untuk membicarakan hal tersebut adalah orang-orang yang benar-benar menginfakkan hidupnya untuk itu. Adapun kita ni, sekedar kita akan malu saja untuk membacanya. Kita malu mendengarnya. Malu kenapa? Malu terhadap diri kita sendiri. Sebab itu disebutkan oleh para ulama, Idza dzukira salaf iftadhahna. Apabila kehidupan para salaf, yakni generasi awal terdahulu disebutkan, maka itu seolah-olah mengungkapkan aib-aib kita sehingga kita dipermalukan. Dan ini sahih. Sahih tidak hanya dalam bab menuntut ilmu, karena memang salaf ini masya Allah luar biasa. Tajid ajabal ujab, kata para ulama, apabila kita membacanya, kamu akan mendapatkan keajaiban yang ajaib, yang luar biasa, ketika kalian membaca perihal sejarah-sejarah mereka dan ketika kita membuka satu persatu potret-potret mereka. Dan disebutkan oleh para ulama bagaimana yakni ulama-ulama kita memberikan perhatian khusus terhadap bab ini. Sehingga bahasan ini juga di samping mentasliyah, yakni sebagai break dalam yakni keseriusan kita keseharian baik bekerja ataupun dalam menuntut ilmu. Sebab itu para ulama sebagaimana yang tadi kita sebutkan memperhatikan khusus, memberikan perhatian khusus terhadap disiplin ilmu ini, yakni meluangkan waktunya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Dawud, qultu libnil Mubarak, aku pernah mengatakan kepada Ibnu Mubarak, Imam Ibnu Mubarak rahmahullah, man tujalis bi Khurasan. Jadi siapa, dengan siapa engkau bermajlis di Khurasan, yakni wilayah Khurasan. Ujalis Syu'bah wa Sufyan, di situ aku bermajlis dengan Syu'bah dan Sufyan. Padahal Imam Syu'bah dan Imam Sufyan ini sudah terdahulu zamannya daripada Al-Mubarak, maknanya sudah meninggal dunia. Qala Abu Dawud, yakni anzur fi kutubihima, maknanya beliau bermajlis dengan Syu'bah dan Sufyan yang telah meninggal dunia, maknanya adalah melihat dan memutolaah kembali sejarah hidup Syu'bah dan Sufyan, kemudian mempelajari kitab-kitabnya. Juga di lain kitab disebutkan tentang Ibnu Mubarak yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala dari Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi, qila li Ibnu Mubarak, disebutkan kepada Ibnu Mubarak, idza sallaita ma'ana lima la tajlis ma'ana. Ini mungkin jamaahnya ni komplain gitu. Habis solat, Ibnu Mubarak langsung pergi, balik rumahnya. Habis itu jamaah tanya, kenapa tuan tidak duduk bersama kami gitu untuk memberikan faedah apa gitu dan lain sebagainya. Apa kata Ibnu Mubarak? Qala adhabu ma'as sahabati wat tabi'in. Ini. Qala adhabu ma'as sahabati wat tabi'in. Jawaban Ibnu Mubarak rahmallahu ta'ala, aku ini pergi balik pulang, aku akan pergi bersama para sahabat dan tabi'in. Tengok. Terus kata jamaah, qulna lahu, kami pun komen, wa min aina sahabah wa tabi'un. Ya, sekarang mana ada sahabat dan tabi'in? Dah hilang semua. Kata Ibn Mubarak, anzur fi ilmi fa udrik atharahum wa amalahum fama asna' ma'akum. Jadi, maksudku berpergian bersama sahabat dan tabi'in adalah aku melihat di kitab-kitab sejarah perjalanan hidup mereka, kemudian di situ aku mengetahui jejak-jejak, rekam jejak perjalanan mereka, kemudian amalan-amalan mereka. Fama asnam akum, lalu kalau dah demikian aku dapat istifadah apa dari kalian? Aku dapat, lalu aku akan berbuat apa dengan kalian? Kalau dah aku dah bersama dengan sahabat dan tabi'in bersama kitab-kitab mereka, habis itu ngapain aku bersama kalian? Antum taghtabuna an-nas. Sementara kalian ini kerjaannya apa? Kerjaannya gibah. Kerjaannya ngerumpi. Lebih baik aku bersama sahabat dan tabi'in, kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Macam tu. Taib. Kemudian juga berkata, dan ini diceritakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Takhid, dari Yahya ibni Aktham, qala Al-Ma'mun, berkata Ma'mun, Al-Ma'mun yakni khalifah pada waktu itu, li Abdullah bin Hasan Al-Alwi, ma baqiya min ladzatika ya Abu Ali. Wahai Abu Ali, kelezatan apa yang tersisa yang kamu rasakan saat ini? Qala al-la'ib ma'as-saghir min waladi. Main-main dengan anak-anakku yang kecil, katanya. Wa muhadatsatul mauta, dan yang kedua adalah bercakap-cakap dengan orang yang sudah mati. Maknanya apa? Qala Abu Bakar An-Naqqash, rawi, berkata perawi yakni Abu Bakar An-Naqqash, makna perkataan Abdullah bin Al-Hasan ini maknanya bercakap-cakap, berbicara dengan orang yang mati adalah anzur fil kutub, yakni melihat kitab-kitab mereka, melihat sejarah-sejarah mereka. Gitu. Sebab itu bagi antum yang tidak punya kitab, segera beli kitab. Taib. Kalau mau nukilkan ini banyak sekali, tapi sampai segitu. Dan sekarang kita akan membacakan faedahnya. Taib, kita akan baca faedahnya supaya antum betul-betul mantap tentang pembahasan ini, supaya pembahasan ini tidak hanya sekedar sebagai apa selingan, tidak, tapi juga kita ambil faedah-faedah di situ. Faedah yang pertama dari kita belajar sejarah salaf, kita belajar yakni membuka potret-potret ulama terdahulu. Yang pertama adalah kata para ulama, uluwul himmah wa wasabatil qalb, yakni membangkitkan semangat dan menguatkan hati dalam semangat tersebut, membangkitkan semangat dan menguatkan hati. Dan ini dibuktikan, sebab itu kalau kita baca Al-Quran kan banyak kisah-kisah itu, tujuannya apa? Adalah untuk mengembalikan, membangkitkan semangat para yakni anbiya dan khususnya Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat. Wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Yaitu tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, menceritakan kisah-kisah dalam Al-Qur'an, kisah-kisah para rasul untuk Nabi alaihi salatu wasalam adalah untuk menguatkan fuad, untuk menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tegak terus berjuang fi sabilillah. Itu yang pertama. Yang kedua disebutkan oleh para ulama, al-iqtida'u bis-salafi wal-istifadati wal-i'tibari bimawa'idhihim wa ahwalihim. Iqtida', menjadikannya contoh, suri teladan, menjadikan mereka suri teladan, contoh, dengan mengambil faedah, dengan mengambil faedah, i'tibar, pelajaran dari nasihat-nasihat dan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada mereka. Jadi kita ambil yakni suri teladan, contoh dari mereka, mengambil faedah, pelajaran dari nasihat-nasihat yang langsung mereka ucapkan atau peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekitarnya. Jadi dari situ kita ambil faedah. Sehingga Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyebutkan, wa alaikum bimulahadati siyaris salaf, dan hendaknya kalian membaca sejarah hidup salaf, yakni generasi-generasi terdahulu. Taib. Jadi kalau disebut salaf, maknanya salaf itu nisbi, yang terdahulu maknanya. Padahal Ibnu Jauzi pun kalau dibanding kita sekarang, salaf kita gitu. Tapi Ibnu Jauzi pun yang menyebutkan salaf, maknanya yang terdahulu-terdahulu. Jadi intinya sejarah. Wa alaikum bimulahadati siyaris salaf, dan hendaknya kalian membaca sirah salaf. Wa mutala'ati tasanifihim wa akhbarihim, dan juga memutala'ah karya-karya mereka serta khabar-khabar yang datang dari mereka. Selanjutnya yang terakhir beliau katakan, fastafattu bin nazar fiha min mulahadati siyaril qawm wa qadri himamihim wa hifdihim wa ibadatihim wa gharaiba ulumihim ma la ya'rifu ma la ya'rifuhu man lam yutali'. Ini kata beliau dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Kata beliau, dan aku setelah memutolah sekian banyak kitab sejarah-sejarah itu, kata beliau, fastafatu, aku pun mengambil faedah dari sejarah-sejarah tersebut. Faedah, himmah, semangat, kemudian ibadah, kemudian keajaiban-keajaiban yang terjadi di sekitar mereka. Ma la ya'rifuhu man lam yutali', yang mana orang-orang yang tidak mutala'ah tidak akan mungkin mengetahuinya. Taib. Selanjutnya yang ketiga, salahul qalbi. Faedah yang ketiga adalah memperbaiki hati. Memperbaiki hati. Dah jelas. Jadi kalau orang tengok sejarah hidup generasi-generasi yang terdahulu, bagaimana mereka contoh menuntut ilmu, dan nanti insyaAllah kalau ada waktu kita akan sebutkan contoh-contohnya, itu kalau masih keras juga hatinya gak mau menuntut ilmu, dah keterlaluan. Bagaimana mereka, nanti kita akan sebutkan, mereka ada di antara mereka jalan, tapi kata mereka, aku menghitung perjalanan jalan kakiku untuk menuntut ilmu al-farsah, Al-Farsakh. Satu farsakh itu disebutkan 5.000 meter. Satu farsakh 5.000 meter. Ini disebut berapa tadi? Al-Farsakh 1.000 meter. Coba kalikan tuh. Setelah Al-Farsakh, aku berhenti hitung dah. Tapi tetap jalan. Itu sampai situ yang dihitung. Belum lagi dari perjalanannya dari Kufah ke Basrah. Dari Kufah ke Basrah, enggak terhitung dah katanya. Contoh-contoh semacam ini nanti insyaAllah ta'ala kita sebutkan. Sehingga tidak heran faedahnya. Salahul qalbi, baiknya hati. Maknanya ingin mengikuti jejak-jejak mereka. Selanjutnya. Ma'rifatul insan qadra nafsih. Faedah yang selanjutnya adalah kita mengetahui kadar diri kita, takaran diri kita nih. Kita nih siapa gitu. Anda jelas, kalau kita baca sejarah-sejarah ulama-ulama kita, maka tidak heran tadi di awal kita sebutkan, idza dzukira salaf iftadhahna. Idza dzukira salaf iftadhahna. Jadi kalau disebutkan salaf, sejarah-sejarah mereka iftadhahna, kita dipermalukan dah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Makanya jangan sombong. Baru hafal Quran misalnya. Atau baru hafal Arba'in Nawawi. Atau baru misalnya belajar Durusul Lughah misalnya. Misalnya. Dah macam-macam. Ini tidak boleh. Sebab itu baca sejarah salaf. Tahu takaran diri. Kadar diri kita akan tahu. Bagaimana? Bagaimana Khatib Baghdadi. Bagaimana Imam Bukhari, Muslim, Syafi'i, Maliki. Masya Allah luar biasa. Sebab itu tadi di awal saya sebutkan. Yang patut berbicara ini orang-orang yang memang sudah melalui menginfakkan umurnya untuk itu supaya tidak malu, yang mau sedikit malunya maksudnya. Kita nih masya Allah dah daurah pun telat gitu lambat. Allah musta'an. Taib. Dah itu. Apalagi. Taib. Masih ada lagi faedah-faedah tapi anda rasa cukup untuk kita sebutkan faedah tersebut. Taib. Ayuhal ikhwah rahmani rahimakumullah, ayuhal akhwat al-karimat. Jadi kembali kepada topik pembahasan daurah kita yang mana tadi ana muqaddimahkan pentingnya membaca sirah. Dan khusus lagi berkaitan dengan ilmu, maka kita pun memfokuskan bahasan sirah kepada yang berkaitan dengan ilmu, yakni sejarah ulama berkaitan dengan ilmu. Maka dengan membuka satu persatu potret-potret ulama berkaitan dengan keikhlasannya, tapi berkaitan dengan manajemen waktunya, berkaitan dengan bagaimana cara membacanya, bagaimana cara menghafalnya, berkaitan semua itu adalah potret satu persatu. Sehingga kalau kita buka potretnya, mungkin albumnya dah segini dah, albumnya dah banyak. Tapi seperti itu kita pilih potret yang mana satu yang paling inti gitu. Sehingga dengan itu potret itu antum bawa pergi pulang ke rumah simpan gitu. Kemudian nanti buka lagi kalau lemah-lemah semangatnya. Baik, sebelum kita buka potret seperti biasa kita ingatkan kembali kepada kita semua kedudukan ilmu. Sebab ulama-ulama kita yang telah berjaya dengan kehidupan yang masya Allah luar biasa, yang seolah-olah mustahil gitu, mustahil. Kalau bukan karena diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah, yang terpercaya, maka itu mustahil. Macam tadi, misalnya tadi dia berjalan 1.000 farsakh, satu farsakh 5.000 meter. Berapa banyak tuh dia berjalan? Habis itu masya Allah luar biasa. Taib. Jadi mereka mendapatkan atau meraih kejayaan yang demikian karena dah pasti mereka mengetahui apa yang dia tuntut gitu. Jadi kalau orang dah faham apa yang dia tuntut, istakhaffa ma badal. Jadi apa yang dia keluarkan itu rasanya ringan. Baik tenaga, baik harta maupun fikiran. Ini dengan syarat mengetahui apa yang dia cari gitu. Kita datang ke Qatar ni pun karena kita cari ma'isyah gitu. Kita cari ma'isyah, yakni hal-hal yang berkaitan dengan duniawi sehingga kita bagaimana cara kita datang ke sini. Jadi dengan mengetahui tujuan itu, maka insyaallah taala kita akan ringan. Sebab itu kalau orang tu sudah mencintai sesuatu, maka akan ringan perjalanan langkahnya demi menggapai yang dia cintai. Maka sekarang ini yang kita calon kekasih kita ini ilmu, sekarang ini depan kita nih. Sekarang bagaimana cara kita mencintainya? Kita berkenalan dulu dengannya. Dan ini dah kita dah faham mimbab adzikra tanfa'ul mu'minin, mimbab yakni memperingatkan diri kita masing-masing untuk sebagai faedah bagi kita dan bagi kaum muslimin. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, ilmu bahasa kita pun ilmu, yakni idrakus syai', yakni mengetahui sesuatu idrakan jaziman, dengan mengetahui dengan pengetahuan yang pasti, itu namanya ilmu, dengan pengetahuan yang pasti. Maka sebab itu diddul ilmi didduhu, lawannya adalah jahal, lawannya adalah jahal, dan kita tidak berpanjang berkaitan dengan ini. Jadi ilmu disebutkan oleh para ulama nur, cahaya. Kenapa disebut cahaya? Karena dengannya orang itu bisa berjalan di kegelapan. Tentu kegelapan kejahilan. Dan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftah Darus Saadah, beliau menyebutkan, falau zaharat suratul ilmi lil absar lazada husnuha ala surati syamsi wal qamar. Kalau gambaran potret ilmu itu boleh nampak dengan mata, lazada husnuha ala surati syamsi wal qamar, maka sungguh kecantikannya akan lebih cantik daripada gambaran matahari dan bulan. Maknanya kejelasannya, keindahannya akan lebih kalau sekira nampak. Walau zaharat suratul jahli lakana manzuruha aqbah manzar. Dan kebalikannya, kalau sekira kejahilan itu boleh nampak, gambaran kejahilan boleh nampak, maka sungguh pemandangannya adalah seburuk-buruk pandangan. Seburuk-buruk pemandangan, lawan daripada ilmu. Wa kadzal bal kullu khair bal kullu khairin fil alami fahuwa min atharil ilm alladhi ja'at bihi ar-rusul wa musabbibun anhu. Dan seluruh kebaikan yang ada di alam ini, min atharil ilm, adalah dampak pengaruh daripada ilmu. Kebalikannya, wa kullu syarrin wa fasadin hasala fil alam wa yahsul ila qiyamis sa'ah wa ma ba'daha fil qiyam fasababuhu mukhalafatu ma ja'at bihi rusul fil alam wal am fil ilmi wal amal, yakni kejahilan. Kebalikannya, seluruh keburukan yang terjadi di dunia ini, di alam ini, sampai hari kiamat dan setelah hari kiamat di alam akhirat, maka penyebabnya adalah kejahilan, yakni berupa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ilmu dan amal. Taib. Adapun dalil-dalilnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak berkaitan dengan ilmu ini dengan ahlinya, dengan ahli ilmu. Adapun yang berkaitan dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sepatutnya bagi kaum mukminin untuk pergi semua ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri. Nah, jadi di sini disebutkan oleh para ulama, dalam ayat ini Allah menjadikan orang-orang mukmin menjadi dua kelompok. Kelompok pertama Allah wajibkan berjihad, dan yang kedua Allah wajibkan menuntut ilmu. Ini tujuannya apa? Agar tidak semua nanti berjihad semua, terus nuntut ilmu semua. Jadi jihad gunanya untuk mempertahankan kawasan kaum muslimin, kemudian juga menuntut ilmu. Ilmu fungsinya adalah untuk menjaga din, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qayyim rahimallahu taala secara singkat dalam beliau menyebutkan rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftah Darus Saadah, kata beliau rahimahullahu taala, Allah telah mengkhabarkan dalam kitabnya tentang pengangkatan derajat dalam empat tempat, dalam empat tempat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pengangkatan derajat. Nanti dicek, yang pertama surah Al-Mujadilah ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Kemudian yang ketiga surah Thaha ayat 75. Yang keempat adalah surah An-Nisa ayat 95-96. An-Nisa ayat 95-96. Nah, ini kata beliau rahmatullahi ta'ala, inilah empat tempat, kata beliau, Ibnu Qayyim menyebutkan, inilah keempat tempat yang menyebutkan tentang pengangkatan derajat. Tiga di antaranya adalah diangkatnya derajat orang-orang beriman, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Nah, tengok. Yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Lalu yang keempat adalah diangkatnya derajat dengan berjihad. Nah, satu saja. Maknanya apa? Ilmu itu lebih luas cakupannya daripada berjihad fi sabilillah. Karena di antara empat tempat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang pengangkatan derajat, ada tiga di antaranya dengan ilmu. Dengan ilmu. Kemudian yang terakhir dengan yakni berjihad fi sabilillah. Ayuhal ikhwah rahmani rahmukumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, tentu banyak firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ilmu dan ahlinya, tapi kita pilih mengingat waktu. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala, Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Rabbi zidni ilma. Dan Ibnu Hajar rahimahullahu taala menta'liq, yakni kata beliau menjelaskan ayat tersebut yang tadi kita bacakan, jelas menunjukkan keutamaan ilmu. Karena Allah tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Jadi diulangi, ayat tersebut jelas menunjukkan keutamaan ilmu. Karena Allah tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini, ini yang penting, adalah ilmu syar'i, ilmu syariat. Bukan ilmu dunia. Ilmu syariat. Seperti ibadah, muamalah, bagaimana jual beli, pengetahuan tentang Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain-lain. Itu semua bersumber dari ilmu tafsir, hadis, dan fikih. Itu semua bersumber atau berporos, bersumber pada ilmu tafsir, hadis, dan fikih. Dan ini beliau sebutkan dalam kitabnya Fathul Bari. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sangat memperhatikan kaitannya dengan ilmu din, bukan ilmu dunia. Tapi bukan berarti kita remehkan ilmu dunia, tidak. Tapi karena disebutkan oleh para ulama, secara zatnya ilmu dinlah yang memiliki thawab, yang memiliki pahala. Adapun ilmu dunia, kalau dibawa ke din, barulah dia mendapatkan pahala. Tapi semata-mata ilmu dunia, misalnya ilmu apa nih? Contohnya ilmu matematik, misalnya ini dan itu, semata-mata itu memang tidak berpahala. Tapi apabila dibawa untuk memahami din, ilmu faraid misalnya dipahami, maka itu baru didapatkan pahala, tentu dengan niatnya. Dan juga hadis Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqih fid din, man yuridillahu bi khairan yufaqih fid din. Dan ini dah masyhur hadis ini, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka akan difaqihkan agama, maka akan difahamkan padanya agama. Terus ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan, yakni ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan ilmu. Dan juga kita tidak lupa, idza matal insan, terputus amal-amalannya kecuali tiga, di antaranya adalah ilmu. Dan juga Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi, dan sungguh malaikat-malaikat akan mengepakkan sayapnya kepada penuntut ilmu, ridon bima yasna, ridha terhadap apa yang dia lakukan. Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi, dan sungguh orang alim itu akan diistighfarkan, akan dimintakan ampunan oleh orang-orang yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wal hitan fil jawfil ma, dan juga ikan yang ada di dasar laut. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri, dan sungguh keutamaan orang yang berilmu dari orang yang 'abid, orang ahli ibadah, seperti keutamaan perbedaan antara bulan Lailatul Badri, bulan purnama, ala sairil kawakib, seperti yakni keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan sungguh para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan anbiya itu para nabi, lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, dan mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, yakni uang. Innama warathul ilma, hanya saja sesungguhnya mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambilnya mendapatkannya, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang besar. Dan ini disebutkan komen, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang sangat bagus, Miftah Darus Saadah, dalam kitabnya Miftah Darus Saadah berkaitan dengan hadis tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala, walau lam yakun fil ilmi illa al-qurbi min rabbil alamin, kalaulah keutamaan ilmu hanya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergabung dengan alam malaikat dan bersama orang-orang yang saleh, lakafa bihi syarafan wa fadla, maka sungguh itu dah cukup menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu tersebut. Jadi saya ulangi, kalaulah keutamaan ilmu hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergabung dengan alam malaikat seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, juga bergabung dengan orang-orang yang saleh gitu, yang ada di langit dan ada di bumi, maka itu sebenarnya dah cukup, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Fa kaifa wa 'izzud dunya wal akhirah manutun bihi mashrutun bi husulihi, lalu bagaimana jika ditambah dengan kemuliaan dunia dan di akhirat harus didapatkan dengannya. Ah, harus didapatkan dengan ilmu tersebut. Nah, juga di tempat lain Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan, beliau sebutkan, fayalaha min martabatin ma a'laha wa manqabatin ma ajallaha, kata beliau. Dan sungguh, kata beliau rahimallahu taala, sungguh martabat ilmu, derajat ilmu sungguhlah tinggi dan memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat mulia, sehingga akhirnya beliau mengatakan, wa haqiqatu martabati hadha sya'nuha an tunfiqa nafa'isal anfas 'alayha wa yasbiqu as-sabiqun ilayha wa tawaffaru 'alayha al-awqat wa tatawajjahu nahwaha at-talabat. Maka kalaulah demikian, dengan keutamaan yang begitu banyak, kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau, maka patutlah bagi yang memiliki keutamaan semacam ini untuk orang-orang berlomba-lomba mendapatkannya dengan mengorbankan seluruh harta yang berharga yang dimilikinya, wa tawaffuru 'alaiha al-awqat, dan yakni mengeluarkan tadi harta, kemudian juga tenaga, kemudian juga waktu untuk meraihnya. Jadi kata beliau rahimallahu taala, kita simpulkan bahwasanya tidak heran para ulama yang tadi berjalan 1000 farsakh tadi itu, karena dia tahu keutamaannya. Sehingga Ibnu Qayyim rahimallahu taala katanya, wa haqiqatu bi martabati hadza sya'nuha, dan kalau demikian hakikatnya, hakikat daripada ilmu ini, maka patut untuk orang itu mengorbankan seluruh apa yang berharga yang dimilikinya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ini yakni keutamaan ini yang menyebabkan para ulama mati-matian untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sampai misalnya Bukhari rahimallahu taala dah habis perbekalannya, dah dijual apa-apa semua, sampai pakaiannya pun tinggal satu. Jadi kalau kotor dicuci dah tidak ada pakaiannya. Kemudian juga pernah sekali Imam Malik rahimallahu taala runtuh rumahnya, kemudian dah dari keruntuhan rumahnya itu dia jual atap rumahnya. Gitu, dijual atap rumahnya karena kan kebetulan runtuh. Nah, jadi dijual atap rumahnya itu untuk yakni menuntut ilmu dan lain-lain. Dari nanti insyaallah taala kita akan sebutkan. Jadi ini ikhwani fillah rahmani rahimakumullah, yang menyebabkan para ulama mengeluarkan yakni mengorbankan diri mereka, waktu mereka, pikiran mereka, dan hatta kepentingan mereka. Kan banyak di antara para ulama, di antara mereka ada yang tidak menikah. Misalnya Ibnu Taimiyah rahimallahu taala tidak menikah. Imam Nawawi rahimallahu taala pun tidak menikah. Dan itu semua yakni demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, yakni ilmu dengan keutamaannya. Baik. Ikhwani fillah rahmani rahimakumullah. Sekarang tiba saatnya kita buka satu persatu yakni potret para ulama di dalam mencapai ilmunya, dalam mencapai ilmu dan mengamalkannya. Taib. Yang pertama, ikhwani fillah rahmani rahimakumullah, kita buka potret pertama yakni potret mereka berkaitan dengan ikhlas, potret keikhlasan mereka. Dan ini potret yang paling penting untuk kita simpan, karena tanpa potret ini, tanpa keikhlasan ini, orang itu tidak akan berhasil. Mungkin dari sisi dunia, tapi itu tidak akan lama, dan intinya mustahil orang itu akan berhasil. Jadi para ulama sangat-sangat berhati-hati berkaitan dengan ikhlas. Sehingga kalau kita buka potretnya, kita pun akan mendapatkan keajaiban-keajaiban. Kenapa? Karena mereka sangat-sangat semangat untuk menjaga yang namanya ikhlas nih. Dan dah kita mendengar dari kajian-kajian yang lalu, bosnya Sufyan ats-Tsauri mengatakan yang paling susah untuk ditaklukkan, untuk diobati adalah hati yang tidak ikhlas. Hati yang tidak ikhlas. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepadanya Rabbul Alamin untuk memberikan kita keikhlasan. Ayo ikhwan rahmani rahimakumullah. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan ikhlas banyak sekali, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, yakni sampai firman Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din, yakni tidaklah mereka diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud din wa ma umiru illa liya'budullaha, tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dan juga kita hafal hadis Arba'in Nawawi yang pertama sekali, apa tu? Innamal a'malu binniyat. Kalau tidak hafal, ya paling judulnya ajalah. Innamal a'malu binniyat. Nah, hanya saya, yakni perbuatan itu harus dengan niat dan akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan juga ayuhal ikhwah rahmani rahimakumullah, ilmu ini adalah ibadah. Taib. Nah, kalau dah berkaitan dengan ibadah, maka hati-hati. Dan dah kita ketahui syarat diterimanya ibadah, yakni ikhlas dan mutaba'ah, ada contohnya. Sebab itu, kita mengetahui salah seorang yang pertama sekali dimasukkan ke dalam neraka, di antaranya adalah orang-orang yang berilmu yang tidak ikhlas. Yang menginginkan dari ilmunya itu syuhrah, yakni kemasyhuran, popularitas dan lain-lain. Dan itu semua termasuk penghalang seorang menuntut ilmu. Jadi ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama sirah bahwasanya Hisham Ad-Dastawai rahimallahu taala, ini gambaran bagaimana susahnya mereka menaklukkan hati untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi jenis-jenis kita tentunya. Imam Ad-Dastawai ini salah satu perawi hadis, beliau sebutkan, wallah demi Allah, ma astati an aqul, aku tidak pernah bisa mengatakan, inni dhahabtu yauman, aku pernah satu hari atlubul hadith urida bihi wajhullah, uridu bihi wajhullah azza wajal. Kata beliau rahmatullahi ta'ala, aku tidak bisa mengatakan satu hari pun pernah, walau satu hari pun aku tidak pernah bisa mengatakan aku menuntut ilmu hadis karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Hisham Ad-Dastawai. Ini merupakan gambaran bagaimana susahnya beliau ini menuntut ilmu, apa untuk mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hari pun dia tidak pernah merasa dirinya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita. Dan ini penjelasan ini sekali lagi tidak hanya untuk kaum laki-laki ikhwan, dan ini juga teruntuk kaum wanita, yakni akhwat dalam menuntut ilmu, karena berkaitan dengan ilmu ini sama kewajibannya. Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, itu tidak. Nah, oleh sebab itu ikhlas niat ini juga berlaku untuk mereka yang wanita. Agar jangan sampai datang ke majlis hadis dan majlis ilmu habis tidak memiliki faedah. Dan sekali lagi, kalau mereka tidak memiliki mendapatkan faedah, maka dicek niatnya. Berapa tahun ngaji, berapa ini, tapi belum juga masuk-masuk, maksudnya faham satu permasalahan misalnya, itu patutlah untuk dituduh niatnya sebagai yang macam-macam. Jadi dicek niatnya apabila susah memahami ilmu. Taib. Selanjutnya, disebutkan oleh para ulama juga, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan perkataan Al-Imam Ad-Dastawai tadi, Hisham Ad-Dastawai, yang mengatakan beliau tidak pernah mengatakan beliau tidak pernah bisa mengatakan satu hari pun beliau tidak pernah bisa mengatakan dirinya menuntut ilmu hadis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Dan beliau komen di situ, Al-Imam Adz-Dzahabi. Siapa yang tidak tahu Imam Adz-Dzahabi? Beliau adalah imam hadis, imam sejarah, imam-imam semua. Kata beliau komen, wallahi demi Allah, wala ana, tidak juga aku, kata beliau. Faqad kana salaf yatrubuna al-ilma lillah fanabalu wa saru a'immatan yuqtada bihim. Kata Imam Dzahabi rahimahullahu taala setelah menulis perkataan Imam Hisham Ad-Dastawi tadi, kata beliau, tidak juga saya, kata beliau. Dan para salaf generasi awal terdahulu, mereka menuntut ilmu karena Allah, maka mereka menjadi orang yang mulia dan imam-imam yang menjadi contoh. Gitu. Kata Imam ini Adz-Dzahabi. Apalagilah kita. Dan segera katakan, tidak juga saya. Gitu wala ana. Taib. Dan juga menuntut ilmu, ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, di antara bentuk ketidakikhlasan seorang menuntut ilmu, cepat bosan. Cepat bosan, cepat putus asa, habis itu cepat merasa puas. Itu juga menunjukkan ciri-ciri tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Sehingga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, jadi beliau ditanya, sampai kapan beliau menuntut ilmu? Kata beliau rahimahullahu taala, minal mahbarati ilal maqbarati, dari tinta pena ini sampai kuburan, maksudnya sampai mati. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, ila mata taktub al-hadis, sampai kapan engkau menulis hadis? Kata beliau, la'allal kalimah allati antafi'u biha lam aktubha ba'd, mungkin suatu faedah, ada satu faedah yang belum aku tulis. Berarti akan senantiasa mencari faedah untuk dia tulis sampai dia mati. Nah, kita nih baru satu lembar dah tulis, dah khalas dah, macam tu. Ala kulli hal, ini sampai udah kayak gini dah kelihatan malu kita kalau kita dah apa menyebutkan riwayat-riwayat yang ada yang berkaitan dengan mereka rahimahullahu taala jami'an. Kemudian ayo ikhwah rahimani rahimakumullah, berkaitan dengan potret ikhlas ini banyak juga yang dinukilkan oleh para ulama, tapi ana rasa cukup sampai di situ potretnya. Jangan tutup, bawa gitu, dan nanti antum yakni tambahkan potret-potret sendiri dengan berjaulah, dengan mengelilingi bahtera sirah perjalanan hidup para ulama, sehingga antum bisa mengoleksi potret-potret yang banyak. Taib. Ayolah warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita beralih membuka potret ulama ahlu sunnah, generasi awal ulama salaf berkaitan dengan waktu. Ini kalau waktu lagi, ini tabahna lagi nih. Kita dipermalukan lagi kalau berkaitan dengan waktu. Taib, ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Waktu tentu yang paling berharga di manusia ini, yang paling berharga waktunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Semua berkaitan dengan waktu, wal asri, habis itu wad duha, wal fajri, wasyams, itu semua waktu itu. Itu menunjukkan apa? Besarnya kedudukan waktu. Dan dah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dan tidak bersumpah dengan kecuali dengan makhluknya yang agung, yang besar nilainya. Salah satunya adalah waktu. Oleh sebab itu, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, di sini potret-potret ulama yang luar biasa yang berkaitan dengan waktu. Jadi ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, berkaitan dengan waktu ini disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau nukilkan beberapa perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri berkaitan dengan waktu. Di antaranya yang masyhur adalah yang sering kita dengar, ya ibn Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai ibn Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, kamu ini adalah ibarat kumpulan waktu. Kamu ini adalah waktu. Setiap kali waktu berlalu, maka umurmu pun berlalu. Umurmu pun berlalu. Dan ini sering kita dengar. Dan juga perkataan Al-Imam Al-Basri rahimahullahu taala masih dalam kitab yang sama, Hilyatul Awliya, kata beliau rahimahullahu taala, "Ma min yawmin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadi ya ibna Adam, ana khalqun jadid wa ala amalika shahid, fatazawwad minni fa inni idza maditu la a'udu ila yaumil qiyamah." Kata beliau rahmallahu taala, tidaklah satu fajar yang menyingsing pada satu hari, tidaklah ada satu fajar yang naik, yang menyingsing matahari maksudnya, pada satu hari kecuali hari itu akan berkata, kecuali hari itu akan berkata, wahai anak Adam, aku ini adalah makhluk yang baru. Ana khalqun jadidun. Aku ini adalah makhluk yang baru. Sebab itu disebut istilah hari, bahasa Arabnya jadidan. Malam, siang dan malam, bahasa Arabnya jadidan. Yaitu dua makhluk yang senantiasa baru. Apa maksudnya jadidan ini? Siang dan malam. Nah, kata Al-Imam Al-Basri rahimahullahu taala tadi, hari itu akan mengatakan, wahai anak Adam, aku adalah makhluk yang baru. Dan aku adalah saksi bagi amalanmu. Fatazawwad minni, maka hendaknya kamu ambil bekal dariku. Fa inni, sesungguhnya aku, idza madaitu, sesungguhnya aku bila berlalu hilang, la a'udu ila yaumil qiyamah, aku tidak akan kembali sampai hari kiamat. Ini kira-kira betul atau tidak perkataannya? Betul. Sebab itu ini penting untuk catat. Jadi perkataan Al-Hasan Al-Basri ini. Jadi ini penting. Jadi tidaklah ada fajar menyingsing pada suatu hari, melainkan hari itu akan mengatakan, wahai anak Adam, aku adalah makhluk yang baru. Dan aku sebagai saksi atas amalanmu. Maka ambillah bekal dariku, karena bila aku berlalu, aku tidak akan kembali sampai hari kiamat. Nah, gitu. Sebab itu tidak heran para ulama salaf dalam hal ini, kalau kita buka-buka potret-potretnya, masya Allah, macam itu. Taib. Dan disebutkan oleh Al-Khalil bin Ahmad. Ini dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah. Beliau membagi waktu. Al-Khalil bin Ahmad membagi waktu. Kata beliau, al-waqtu ala thalathati aqsamin. Waktu itu dibagi menjadi tiga macam. Ini ibarat fi'il lah gitu kan. Fi'il madi, fi'il mudhari gitu. Al-waqtu ala thalathati aqsam. Waktu itu dibagi menjadi tiga macam, tiga bagian. Bagian yang pertama, waqtun madha anka falan ya'ud. Bagian yang pertama adalah waktu yang telah berlalu darimu dan tidak akan balik selama-lamanya. Nih, mirip-mirip dengan perkataan Hasan Al-Basri tadi. Bagian yang pertama adalah waqtun madha anka falan ya'ud. Lan dipakai di sini. Lan ini bagi yang belajar nahwu, ya ini alat untuk menafikan selama-lamanya, tidak mungkin dah gitu. Jadi waktu yang telah berlalu darimu dan tidak akan balik selama-lamanya. Itu yang bagian yang pertama. Bagian yang kedua, wa waqtun anta fihi fanzur kaifa yakhruju anka. Yang kedua, bagian yang kedua. Waktu yang dimana kamu berada di dalamnya. Waktu yang dimana kamu berada di dalamnya. Apa kata beliau? Fanzur kaifa yakhruju anka. Maka cek bagaimana waktu itu keluar darimu. Ini cantik ini perkataan. Maka cek bagaimana waktu itu, bagaimana dia keluar darimu. Tayyib, ini bagian kedua nih yang penting nih. Wa waqtun anta fihi fanzur kaifa yakhruj anka. Dan waktu di mana kamu berada di dalamnya, maka cek bagaimana dia keluar darimu, bagaimana dia berlalu darimu. Nah, kemudian yang ketiga, wa waqtun anta muntaziruhu wa qad la tablugh ilaih. Bagian yang kedua adalah waktu yang kamu menunggunya. Waktu yang kamu menunggunya dan kemungkinan kamu tidak akan sampai. Dan kemungkinan kamu tidak akan mendapatkannya. Dan kemungkinan kamu tidak akan mendapatkannya. Nah, ini tiga bagian waktu yang disebutkan oleh Imam Khalil bin Ahmad dalam kitabnya Tabaqat al-Hanabilah. Buat tuan-tuan catat. Nah, nanti kalau tidak catatnya, nanti lihat catatan saya lah. Taib. Apalagi? Saya ada waktunya nih. Taib. Jadi sebab itu kalau kita balik dari banyak perkataan para ulama berkaitan dengan waktu. Sebab itu waktu itu adalah apa? Pepatah yang sering kita dengar. Waktu itu adalah emas. Kalau emas, kalau hilang enggak masalah. Time is money gitu ya. Time is money, Allah, Masya Allah. Time is money pula. Kalau sebab itu kita kaum muslimin, waktu itu adalah hidup, kehidupan kita. Waktu itu adalah umur kita. Itu kaum muslimin. Dan itu bahasa Inggris kan, balikkan dia. Taib. Jadi kalau kita buka lembaran-lembaran para ulama itu, sebab itu tidak heran bagaimana mereka sangat-sangat yakni menggunakan waktunya. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Ma'rifatul Qurra Al-Kibar, karena Imam Dzahabi ini ulama sejarah dan banyak kitab-kitab sejarahnya. Salah satunya adalah Ma'rifatul Qurra Al-Kibar. Dalam kitab ini beliau menulis biografi Abdul Wahab bin Al-Wahhab Al-Amin. Beliau menulis biografi Abdul Wahab bin Al-Wahhab bin Al-Amin. Kata beliau rahmallahu taala menyebutkan yakni biografi ini dan sekaligus potretnya, anna awqatahu kanat mahfudhah, bahwasanya waktu Abdul Wahab ni, jangan salah faham, Abdul Wahab bukan Muhammad Abdul Wahab. Waktu Abdul Wahab ni, kata beliau, awqatahu, seluruh waktu-waktunya, kanat mahfudhah, sangat dijaga. Sangat dijaga. Fala tamdi lahu sa'atun illa fi qira'atin aw dhikrin aw tahajjudin aw tasmi'in. Dan tidak ada waktu yang berlalu darinya kecuali diisi dengan satu, membaca, dua, zikir, tiga, tahajud, yang keempat, meriwayatkan hadis. Waduh, ini sebab itu balik ke dalam perkataan tadi, idza dzukira salaf iftadhahna. Antum catat baik-baik itu supaya dah mengaku aja malu sebelum dipermalukan gitu. Tayib. Ini kata Adz-Dzahabi rahimallahu taala dalam memotret Abdul Wahab. Dan kita dah pegang potretnya, simpan baik-baik. Terus juga dalam kitabnya yang lain, Imam Dzahabi menyebutkan biografi memotret Muhammad bin Abdul Baqi. Muhammad bin Abdul Baqi. Ini dalam kitabnya, beliau potret dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Kata beliau rahmatullahi taala, Muhammad bin Abdul Baqi ini katanya, "Ma a'lamu anni dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ib." Aku tidak pernah mengetahui, kata Abdul Baqi ini, aku tidak pernah, Muhammad bin Abdul Baqi, aku tidak pernah mengetahui waktuku hilang, waktuku berlalu, umurku berlalu dengan main-main dan senda gurau. Main-main dengan senda gurau. Mungkin ini serius terus nih dalam menuntut ilmu. Ini kata Muhammad bin Abdul Baqi. Dan banyak lagi. Yang mana lagi kita bacakan supaya lebih ini lagi. Taib. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Dan juga bagaimana diriwayatkan oleh para imam-imam salaf, imam-imam terdahulu, contoh yang disebutkan oleh As-Sakhawi rahimallahu taala dalam memotret kehidupan gurunya, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Ibnu Hajar rahimallahu taala merupakan guru daripada Imam As-Sakhawi. Nah, Imam Sakhawi ini memotret kehidupan Ibnu Hajar. Kata beliau, Ibnu Hajar ini tidak, walaupun begitu sibuk, sebab itu tidak ada lapisan sibuk. Nah, sebab itu dalam kitab-kitab apa berkaitan dengan thalabul ilmi, salah satu penghalang untuk menuntut ilmu ini adalah alasan sibuk. Tapi karena tidak ada waktu, jadi kita tidak perlu itulah, buat malu lah gitu kan. Jadi Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau itu kadi, hakim. Sehingga kalau dia pergi kerja ke office tuh, dia punya kereta sendiri. Gitu. Dia kadi. Tapi tengok, antum cek, dia punya keahlian luar biasa. Sehingga sehingga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensifati beliau, dunia ini tidak akan melahirkan kembali seperti Ibnu Hajar. Itu menunjukkan beliau sangat luar biasa. Tapi dia kadi, hakim, kerja auqaf lah gitu. Maksudnya bekerja lah, ada ofisnya gitu. Jadi tidak ada alasan untuk kerja sebenarnya. Tidak ada alasan untuk sibuk. Kata muridnya, Sahabi rahmatullahi ta'ala, Ibnu Hajar dari menunggu waktu ke waktu, beliau selalu memegang kitab. Dan pernah satu kali, dan ini berkali-kali, tapi yang disebutkan adalah Sahabi rahmatullahi ta'ala, beliau Ibnu Hajar rahmatullahi ta'ala membaca Mu'jam Al-Wasit, kitab Mu'jam Al-Wasit li Tabrani, kitab hadis Imam Tabrani yang bernama Mu'jam tu, Mu'jam Al-Wasit. Beliau membacanya dalam satu majlis antara zuhur dengan asar. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tahu enggak antum berapa hadis yang ada di situ? Kata Sakhawi rahimallahu taala, jumlah hadis yang ada di kitab Mu'jam tersebut adalah 500 ribu hadis. Beliau baca dalam satu kali duduk. Itu Ibnu Hajar. Belum lagi yang lain-lain. Masya Allah. Nah, itu untuk apa? Menunjukkan bagaimana beliau istighlal al-waqt. Untuk bagaimana beliau menggunakan waktunya. Mau malu lagi tidak? Dah, habis itu dulu. Taib. Ikhwanifillah rahmani rahakumullah. Itu yang berkaitan dengan potret waktu. Dan antum pegang baik-baik potretnya, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yakni tidak menyia-nyiakan waktu ini. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mirip-miriplah dengan mereka gitu. Mirip-mirip dengan mereka, kalau tidak 100% ikut mereka. Oleh sebab itu tadi salah satu faedah membaca sirah adalah apa? Semangat gitu. Walaupun memang susah untuk sampai, tapi paling tidak semangat. Belum lagi yang mungkin itu, dulu mungkin itu susah untuk ini, gimana? Jadi, antum tengok, misalnya Syekh Al-Albani rahmatullahu ta'ala, bagaimana kehidupannya. Kemudian Syekh bin Baz rahmatullahu ta'ala. Jadi kata yang meriwayatkan, ini kan Syekh bin Baz itu buta, betul tidak? Buta Syekh bin Baz. Jadi caranya beliau menuntut ilmu, mendengar. Kemudian ketika beliau banyak kesibukan, cara beliau menuntut ilmu adalah dibacakan. Jadi yang penat, yang capek itu tukang bacanya. Tukang bacanya yang capek. Misalnya contoh dari Riyadh ke Taif misalnya. Dari Riyadh ke Taif. Dari Taif ke Mekah. Kemana-mana sebelum kan jaraknya panjang tuh. Mana? Hati-hati. Mana? Pikir ke ikhra. Baca-baca. Baca kitabnya bukan tebal-tebal kitabnya. Habis itu yang tukang bacanya yang penat. Gitu. Tapi dia terus aja gitu. Duduk. Orang anggap dia tidur tapi dia tidak. Sehingga keilmuan beliau luar biasa, masya Allah. Taib, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita beranjak, mau tidak mau, kita beranjak ke potret berikutnya. Kalau tidak, habis waktu, habis itu kita makin banyak malunya. Taib, selanjutnya ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Mungkin ini intilah, ya. Ya, ini potret semangat beliau. Semangat mereka, yakni semangat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menuntut ilmu. Tapi kalau berkaitan dengan menuntut ilmu ini, tidak hanya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau antum lihat, tidak hanya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi seluruhnya ini ahlu bid'ah pun semangat. Zaman-zaman dahulu lah. Zaman-zaman dahulu, kalau sekarang tidak. Ahlu bid'ah zaman sekarang ini bukan menuntut ilmu, tapi menuntut bagaimana mengalahkan musuhnya. Jadi terkesan pandai di depan gitu, tapi ternyata kosong. Tapi kalau mereka, orang-orang yang dahulu baik ahlu bid'ah maupun ini, mereka rajin menuntut ilmu. Taib. Sekarang kita balik ke yakni potret mereka di dalam semangat, himmah, semangat menuntut ilmu. Nih kalau dah, sebab itu kalau orang mati semangat, bagaikan mayat berjalan. Kalau orang mati semangatnya, kalau dah tidak ada semangat, antum mau apa, mau disuruh apapun dipaksa susah. Tapi kalau ada semangat, masya Allah. Nah, jadi untuk mendatangkan semangat tadi, yakni antum pikirkan ta'amul, pikirkan mendalam tentang keutamaan ilmu. Apa yang akan kita raih apabila mendapatkan ilmu. Nah, baru selanjutnya tadi baca siroh-siroh yang ada. Ya, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita akan buka satu-satu potret mereka nih. Sebab masing-masing ulama memiliki potret. Dan ulama ini banyak sekian dari sahabat, taib, dari sahabat sampai zaman kita sekarang. Nah, kalau sahabat sampai ya, kalau sahabat yang paling terkenal itu adalah yang paling masyhur sampai Al Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi menulis kitab khusus, kitab Rihlatu Jabir. Namanya kitab Rihlatu Jabir. Lumayan tebal kitabnya. Kitab khusus membahas Rihlah Jabir dalam menuntut ilmu. Rihlah sahabat Jabir bin Abdullah di dalam menuntut ilmu. Jadi beliau kisah singkatnya, beliau dari Madinah. Taib. Karena kebetulan atau memang beliau tidak mengetahui, beliau itu belum mendapatkan hadis tentang yakni berkaitan dengan kezaliman-kezaliman. Kezaliman-kezaliman. Lalu beliau mendengar ada seorang sahabat di situ di Syam, di Syam, yakni di apa sekarang di Syria atau dan sebagian-bagiannya itu. Nah, beliau pergi berjalan dan perjalanan beliau dari Madinah ke Syam memakan waktu sebulan. Memakan waktu sebulan. Sebab itu ini tidak heran Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi menulis kitab khusus membahas tentang Rihlah Jabir, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam pergi dari Madinah ke Syam dengan menempuh jarak sekian jauh yang memakan sebulan waktunya untuk mendapatkan satu hadis. Sebab itu tidak heran Imam Syu'bah pernah ada satu datang kepada Imam Syu'bah bin Hajjaj. Ada seorang datang, dah 3 hari dia mondok di rumah apa Syu'bah. Maksudnya dia dah 3 hari ikut majlis Syu'bah. Habis itu orang ni komplain kepada Syu'bah, Imam Syu'bah. Katanya, wahai Imam, katanya dah 3 hari kita duduk di sini baru 10 hadis katanya. Orang ni kata Syu'bah marah-marah, ini orang katanya kamu tidak tahu orang zaman dahulu ni, padahal Syu'bah ni zaman dahulu, kalau kita sebut Syu'bah ni zaman dahulu, kata Syu'bah orang dahulu katanya satu hari perjalanan berbulan-bulan dia ada untuk dapatkan satu hadis saja. Contoh Jabir ni sebulan pergi hanya dapatkan satu hadis. Kamu di 3 hari dah syukur dah 10 hadis itu tidak. Tapi sekarang ini bukan apa 3 hari 10 hadis, dah berhadis-hadis dah. Taib. Jadi begitu. Yakni semangat mereka para ulama berkaitan dengan menuntut ilmu, dan insyaallah taala kita akan sebutkan rihlah-rihlah mereka yang tadi sebagiannya kita isyaratkan. Taib. Di antaranya adalah potret yang disebutkan oleh al-Imam yang diceritakan tentang Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Muhammad bin Jarir At-Tabari ini disebutkan dalam kitab Tadhkiratul Huffaz. Kitab Tadhkiratul Huffaz. Kata para ulama, hadzal rajulu ajibun fi ajibu amrih. Ini orang, kata para ulama, ajib, sungguh menakjubkan dalam dirinya, dalam urusannya, menakjubkan sekali. Lau qusimat al-awraq allati katabaha ala umrihi mundu an khuliq la asbaha miqdaru ma yaktubuhu kullu yawmin 60 waraqah aw akthar. Ini orang ini sungguh ajaib. Nah, ini kata para ulama, kalau dibagi lembaran-lembaran tulisan, lembaran-lembaran kitab yang pernah ditulisnya, kalau dibagi sejak dia dilahirkan, tapi tidak mungkin menulis sejak dilahirkan, tapi ini untuk membaginya, untuk sesuailah hitung-hitungannya gitu. Kalau tidak susah, misalnya umur 20 tahun misalnya, berarti tidak balance dengan umurnya. Jadi intinya tidak sesuai dengan umurnya lah kalau kita lihat lihat kitab-kitab yang beliau hasilkan. Jadi itu para ulama, kalau gitu dibagi umur beliau sejak lahir, sejak lahir kata beliau, maka akan menghasilkan beliau ini sejak lahir, sejak langsung nangis oe-oe gitu, satu hari menghasilkan 60 lembar tulisan. Ini kata para ulama. Atau bahkan lebih, kullu yaumin sittina waraqah au akthar. Jadi beliau menghasilkan sejak lahir, beliau menghasilkan 60 lembar atau lebih. Au akthar. Wa hadza ajib, dan ini adalah tak ajib, luar biasa. Walaqad asyara ala tilmidhi an yaktubu tarikh al-Islam wa tafsir al-Quran fa amara bi ihdari 30,000 waraqah. Pernah suatu kali beliau diminta oleh muridnya atau orang lain gitu untuk menulis kitab tentang sejarah Islam, tafsir dan lain-lain. Maka beliau menulis dalam waktu rentan waktu yang singkat gitu, dengan yakni besarnya tulisan yang beliau yakni beliau kedepankan, beliau hasilkan. Beliau menghasilkan setelah beliau diminta, kemudian beliau menulis tidak tanggung-tanggung. Beliau memberikan hasil tulisan dari disiplin ilmu yang diminta tadi sebanyak 30,000 waraqah. 30 berapa? 30. Alf berapa? Ribu. 30,000 lembar. Ini 30,000 lembar beliau hasilkan setelah beliau diminta. Habis itu setelah demikian, dulu tidak ada cetakan dulu. Yang ada nusakh namanya. Nusakh, ini tukang tulis. Tukang tulis ini lihat 30,000 semacam ini. Aduh, ini penat lah macam ini, pening lah macam ini. Kalau boleh diringkas ya Imam. Habis itu balik lagi pergi. Khususnya tafsir At-Tabari itu. Antum lihat tafsir Jarir At-Tabari. Berapa jilid sekarang itu? Berapa jilid kira-kira? Ada 30 jilid tidak? Tebal-tebal Jarir At-Tabari itu, tebal-tebal. Antum tahu, yang punya tahu. Itu ringkasan dari hasil yang ini. Karena apa? Ditolak oleh sang penulis. Kalau tidak, ini banyak sekali. Semacam itu disebut. Bayangkan 30,000 lembar. Habis itu sang penulis, kalau boleh ini diringkas saja. Habis itu sekarang tafsir Tabari, sekarang ini hasil ringkasannya. Beliau balik lagi ngeringkas. Ringkas pun waktu apa tidak ringkas itu? Waktu. Bayangkan anak saja ini nulis-nulis, ngorek-ngorek untuk apa, mempersiapkan daurah ini seminggu pun enggak maksimal. Antum bayangkan yang semacam ini luar biasa, masya Allah. Terus juga diriwayatkan dari apa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala apabila beliau berbicara tentang fikih, seolah-olah dia sudah memiliki mazhab sendiri. Kalau dia berbicara tafsir, seolah-olah dia melebihi Jarir At-Tabari. Maksudnya luar biasa. Karena tidak heran, kitab tafsir saja kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau, ini beliau sebutkan, kata beliau, waqad tala'tu at-tafasir al-manqulah 'anish sahabah wa ma rawuh min al-hadits ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير. Kata beliau, aku telah memutola'ah. Makna mutola'ah ni adalah membaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Itu namanya mutola'ah. Bukan apa, bukan apa itu, kalau membuka lain, kalau membuka hanya sekedar membuka, ya membuka. Ini mutola'ah, membaca dari lembaran pertama sampai lembaran akhir. Kata beliau rahimahullahu taala, dan aku mengambil, yakni wa waqaftu, dan aku berhenti di setiap faedah-faedah ya dari perkataan sahabat yang mereka riwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Wa waqaftu min dzalika ala ma syaa Allah. Jadi tak terhinggalah apa faedah yang beliau ambil. Wa akthar min ma'ati tafsir, dan itu telah aku tola'ah 100 kitab tafsir. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi aku telah memutola'ah, kemudian mengeluarkan faedah-faedah yang ada lebih daripada 100 kitab tafsir. Ini sekarang kalau ditanya, aduh malu dah. Kitab tafsir apa yang kita punya? Satu pertanyaannya. Habis itu dua, dah sampai mana bacaannya? Dua, habis tiga pernah tidak sentuh gitu kan? Gitu masalahnya. Allah musta'an. Baik. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, selanjutnya itu himmah namanya. Yakni bagaimana mereka, semangat mereka. Jadi kalau tidak ada semangat, mana mungkin Ibnu Taimiyah membaca itu 100 kitab? Tidak mungkin. Bagaimana Jarir At-Tabari tadi menulis berapa tadi? 30 ribu lembar. Mustahil kalau tidak ada himmahnya. Dan juga yang menggambarkan himmah yang luar biasa, kita sebutkan ringkas, dan ini mungkin sebagai potret terakhir dalam majlis ini, karena albumnya banyak berisi potret-potret, jadi susah untuk kita buka satu-satu. Taib, yang menunjukkan yakni semangat yang luar biasa daripada para ulama kita, bagaimana mereka rihlah, tadi dah kita sebutkan rihlah. Rihlah maknanya berjalan jauh, itu nama rihlah. Berjalan jauh. Kalau berjalan dekat bukan rihlah. Dari Kharitiyat ke Waqra bukan rihlah namanya. Dari Al-Khor ke Waqra bukan rihlah. Dari Dukhon ke Waqra bukan rihlah. Apalagi dari Waqra ke Waqra. Apalagi dari Waqra ke Waqra, itu bukan rihlah namanya. Ini rihlah adalah perjalanan jauh yang terhitung safar. Taib. Kita buka satu-satu potretnya. Ya, kalau antum sudah mengakui dahulu yakni tadi, idza dzukira salaf iftadhahna tadi, tidak masalah. Tapi jangan antum tidak akui. Baik. Yang pertama nih kita sebut Imam Baqi bin Makhlad. Imam Baqi bin Makhlad. Imam Baqi bin Makhlad nih beliau meninggal pada tahun 276 Hijriah. Maknanya berapa abad yang lalu dah nih. Baik. Beliau Baqi bin Makhlad ini dari Andalus, dari Spanyol. Dari Spain, dari Spanyol. Karena dulu maklum Andalus dulu kan masih dikuasai oleh negeri Islam. Nah, cucunya ini bercerita. Cucu Baqi bin Makhlad bercerita. Sami'tu Abi Yaqul, aku pernah diceritakan oleh bapakku, kata cucunya ini. Bahwa bapaknya, yakni Baqi bin Makhlad ini, rohala abi min Makkah ila Baghdad. Tentunya setelah beliau rihlah dari Spanyol ke Mekah. Dari Spanyol ke Mekah, kemudian dari Mekah ke Baghdad. Waduh, ini bayangkan betapa jauhnya ini. Wa kana rajulan bughyatuhu mulaqat Ahmad bin Hanbal. Dan Baqi bin Makhlad ini satu tujuannya, yaitu bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, tujuannya tidak lain untuk mendapatkan hadis. Tapi qadarullah, sesampainya di Baghdad, terjadilah pada waktu itu Imam Ahmad rahimahullahu taala sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan ujian yang sangat luar biasa dari raja pada waktu itu Al-Ma'mun, yang dikenal dengan Ayyam Al-Fitnah. Ayyam Mihnah, yakni hari-hari ujian. hari-hari ujian di mana beliau disiksa karena peristiwa khalqul Quran. Peristiwa khalqul Quran dan ini masyhur. Taib. Jadi setelah datang situ, Imam Ahmad dah dicegah untuk mengajar di masjid. Sehingga singkat kisah, Baqi bin Makhlad pun susah untuk berjumpa dengan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Habis setelah itu, bagaimana caranya beliau pergi langsung ke rumahnya dan beliau bercerita bahwa ini datang dari sini, dah jauh-jauh datang untuk menuntut ilmu hadis gitu, untuk menuntut hadis. Nah, tapi Imam Ahmad katakan sekarang ini tidak, kita ini tidak memiliki izin. Taib, lalu bagaimana caranya, kata Baqi bin Makhlad. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, taib, kamu malam-malam datang, taib, pura-pura sebagai penjual roti gitu, atau pura-pura minta sedekah gitu. Jadi setelah itu nanti ditengok kanan kiri sepi orang, masuk. Betul. Pada hari pertama langsung gitu, kayak orang minta sedekah, habis itu Imam Ahmad buka pintu, oh nih Baqi, terus dimasukkan. Masukkan. Dari dalam rumahnya Imam Ahmad rahimahullahu taala memberikan hadis, meriwayatkan hadis, yakni sehari berapa hadis gitu, terus ditulis-tulis sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mematikan raja-raja yang yakni menyiksa Imam Ahmad rahimahullahu taala, kemudian sampai akhirnya raja yang sunnah datang. Dan akhirnya beliau Baqi bin Makhlad rahimahullahu taala memiliki kitab namanya Musnad Baqi bin Makhlad. Memiliki kitab Musnad Baqi bin Makhlad. Dan qadarullah kitab itu hilang. Qadarullah kitab itu hilang. Seperti Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti Musnad, tahu tidak antum kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal mendekati 40 jilid. Kitab panjang gitu. Nah, itu mirip-mirip. Musnad Baqi bin Makhlad itu mirip-mirip. Kitabnya semacam itu tapi hilang. Qadarullah ma syaa fa'al. Taib. Kemudian juga tadi kita sebutkan di antara yang menakjubkan juga adalah seperti yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan ulama-ulama yang menuntut ilmu hadis yang rihlah dengan berjalan kaki. Yang rihlah dengan berjalan kaki. Sebab itu rihlah kan yang paling top zaman dahulu kan pakai unta, itu tidak? Semacam Jabir radhiyallahu taala anhu pakai unta. Tapi unta-unta pun sebulan juga gitu kan. Apalagi jalan dah jelas lebih memerlukan himmah yakni semangat. Dah tadi kita akan sebutkan rinciannya, tadi kita sebutkan ma dzakaru ashabut taraji musyir an Abi Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi. Ini kisah tentang Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi yang meninggal pada tahun 277 Hijriah. Meninggal pada tahun 277 Hijriah. Kata beliau rahmallahu taala, ahsaitu ma masyaitu ala qadami ziyadatan ala alfi farsah. Kata beliau, aku menghitung jarak perjalanan kakiku, kata beliau, aku menghitungnya lebih daripada 1000 farsah. Tadi kita sebutkan ini orangnya. Tadi kita isyaratkan, sekarang ini orangnya nih. Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi meninggal 277. Kata beliau lebih daripada 1000 farsah. Wal farsah nahwa 5000 meter. Dan satu farsah itu kurang lebih 5000 meter. Maka antum kalikan. Kata beliau, kata Imam Abu Hatim Ar-Razi ini, lam azal uhsi hatta lamma zada ala farsah taraktuhu. Dan aku terus menghitung langkahku, kata beliau, sampai lebih alfu farsah, 1000 farsah, baru dah berhenti karena capek. Kata beliau, wa amma ma sirtu ana minal kufati ila Baghdad fama la uhsi kam marrah, kata beliau. Adapun perjalananku dari Kufah ke Baghdad tidak bisa terhitung, kata beliau. Berapa kali aku tidak bisa hitung. Aku tak mampu hitung berapa kali banyaknya. Kalau antum tahu berapa jarak Kufah dan Baghdad, kalau mau tahu cek Google Map. Kan? Aman. Tayo. Terus kata beliau, "Wa min Makkah ilal Madinah marrat katsirah." Dan dari Makkah ke Madinah banyak sekali, beberapa kali banyak, kata beliau. Antum bayangkan sekarang ini kita pakai mobil saja dari Mekah Madinah berapa jam tuh? Dia berjalan kaki, antum bayangkan, kata beliau, marrat katsira, beberapa kali banyak, kata beliau, dari Mekah Madinah. Kalau Mekah Madinah tahulah kita kan. Masya Allah. Wa kharajtu minal bahri min qurbi madinati Sila wa dhalika fil maghribil aqsa ila Misr mashiyan. Kata beliau, dan aku keluar dari bahar, maksudnya dari pelabuhan Maroko. Aku keluar start dari pelabuhan Maroko ke Mesir mashiyan, dengan berjalan kaki. Ini orang ini Masya Allah nih. Tapi ditulis oleh ulama ini, jadi sebab itu Masya Allah. Wa min Misr ila Ramlah mashiyan, dari Mesir ke Palestina, kan Ramlah kan di daerah Mesir sana, di daerah Palestina, mashiyan, berjalan kaki. Dan banyak lagi dah disebut tempat-tempat yang memerlukan Google Map untuk melihatnya. Kata beliau, kullu dhalika mashiyan, seluruhnya aku tempuh dengan berjalan kaki. Tengok, sebab itu kalau antum mobilnya Corolla misalnya, dah syukur dah itu. Apalagi misalnya apa, Lexus atau apa Prado misalnya. Itu sebab itu kalau dapat Fortuner kan alhamdulillah. Baik. Hadza safaril awal wa ana ibnu 20 sana. Kata beliau rahimahullah, ini safar pertamaku dan aku pada waktu itu berumur 20 tahun. Ini kata beliau. Berarti sejak kapan dia mulai kan 20 tahun dah berhenti. Kemudian ajulu sab'a sinin, aku berputar-putar gitu rihlah selama 7 tahun. Dengan keadaannya semacam itu, jalan sini, menempuh waktu 7 tahun. Sebab itu tidak heran yang 7 tahun ini berkah begitu, ilmu yang didapatkan berkah. Hafalannya pun kuat. Sebab itu ilmu ini pun juga bergantung dengan keletihan, kepenatan orang yang menuntutnya. Jadi seiring dengan penatnya kita menuntut, seiring itu juga kuat kita punya ilmu gitu. Sebab itu Imam Muslim dalam mukaddimahnya meriwayatkan hadis, meriwayatkan suatu athar, la yunalul ilmu birohatir jasad. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan tubuh yang santai. Dengan jasad yang santai, dengan tubuh yang santai, dengan bersantai-santai mustahil gitu. Kecuali kalau antum dengar rekaman sambil santai-santai. Ini kata beliau. Belum stop nih. Kata beliau 7 tahun gitu kan, berputar-putar rihlah. Pada waktu itu umurnya 20 tahun. Wa kharajtul marrathaniyah, dan aku rihlah yang kedua kali. Allah, enggak puas-puas nih. Kedua kali keluar lagi. Wa kana sinni fi hadhihi rihlah 47 sana, dan umurku pada rihlah yang kedua ini 47 tahun. Tung tengok nih sekarang nih. Jadi kalau alasan lah gitu kan. Baik. Ini disebut dalam kitab Muqaddimah Jarh wa Ta'dil. Ada lain lagi nih. Terakhir nih kayaknya nih. Lain lagi. Wa mithluhu hadha al-Huffaz al-Jawwal ibnu Mandah. Ini nama ulama kita yang satu nih sekarang nih, yang mirip-mirip dengan Abu Hatim tadi. Dan mungkin lebih kurang gitu. Namanya ibnu Mandah. Yang meninggal pada tahun 395 Hijriah. Kata beliau, diceritakan, bada'ar rihlah fi talabil ilmi wa huwa ibnu 20 sana, wa raja'a wa huwa ibnu 65 sana, wa lamma 'ada ila watanihi tazawwaja wa huwa ibnu 65 sana, wa razaqal aulad wa haddatha bil katsir. Gimana ceritanya nih? Kalau antum dah tamat Rasulullah dah faham dah nih. Kata yang diceritakan bahwasanya Ibnu Mandah nih memulai rihlah keluar dari rumahnya, rihlah tadi berjalan jauh safar dari rumahnya dimulai pada umur beliau 20 sana, 20 tahun. Koma. Ha, koma sekarang ni. Dan balik kampung umur beliau 65 tahun. Ha, itu sebab tu koma tadi. Balik beliau 65 tahun. Bayangkan tu berapa tahun dia ini hilang rumah dan mondok berapa tahun dah. Baru balik 65 tahun baru balik. Keluar 20 tahun, balik 65 tahun. Walamma ada ila watanihi, setelah beliau balik kampung baru beliau menikah pada tahun 65. Dan alhamdulillah beliau memiliki anak dan beliau yakni meriwayatkan banyak hadis. Nah, begitu. Allah. Apa lagi nih? Taib. Ayol ikhwah rahmani rahimakumullah. Jadi kalau dah demikian kita mengetahui, dan belum lagi kita sekali lagi ini majlis ini tidak cukup untuk kita habiskan album-album yang ada untuk membuka satu-satu potret-potret yang ada. Taib. Karena waktu, jadi kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah taala tadi antum berbekal kitab-kitab yang ada yang difahami, antum selami yakni potret-potret yang ada, kemudian buka satu persatu sehingga antum akan mendapatkan faedah yang luar biasa dari perjalanan hidup para ulama. Dan dari sini mudah-mudahan kita faham bagaimana ilmu tersebut di hadapan orang-orang yang mengetahui kadar ilmu, mengetahui kadar ilmu tersebut. Nah, oleh sebab itu khonifillah rahimakumullah, dari sini kita jangan sampai yakni bermalas-malasan. Sebab itu dengan ringkas kita akan sebutkan, dengan ringkas kita akan sebutkan penghalang-penghalang ilmu, penghalang-penghalang dari menuntut ilmu. Kita akan sebutkan. Yang pertama sekali adalah tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Taib. Tidak ikhlas. Kemudian selanjutnya adalah ini, tidak ikhlas ini masuk ke ingin popularitas, kemudian juga hasad, dengki dengan kawannya dan yang lain, dan itu kita tidak sebutkan. Kemudian selanjutnya penghalang yang selanjutnya adalah disebutkan para ulama, lalai dari mengikuti halaqah ilmu, lalai dari mengikuti kajian-kajian. Nah, ini kalau dah lalai jelas dia penghalang, kalau orang itu tidak hadir dah jelas, tidak perlu dijelaskan panjang lebar nih. Kemudian selanjutnya at-tadarru' bi kathratil asghal, beralasan dengan sibuk. Ah, ini disebut, ini tulis oleh dalam kitab Thariq Thalibul Ilmi. Ini disebut banyak yakni alasan dengan sibuk. Nah, tadi dah kita sebutkan Ibnu Hajar, qadi dia, hakim. Nah, walaupun demikian beliau tenang senantiasa mengajar dan belajar. Terus selanjutnya at-tafrid fi thalabil ilmi fi shughar, lalai dari menuntut ilmu sejak kecil. Lalai dari menuntut ilmu sejak kecil. Maknanya apa nih? Dia tidak menuntut ilmu di awal-awal. Dia tidak menuntut ilmu di awal-awal. Sehingga ini bukan berarti kalau udah, kau udah terlanjur gitu kan? Alhamdulillah masih hidup gitu, udah terlanjur, udah terlanjur, tetap kita menuntut ilmu. Tapi kalau demikian nih sekarang misalnya generasi-generasi kita nih persiapkan gitu kan untuk menuntut ilmu. Nah, bukti yang menunjukkan bahwasanya yakni para salaf terdahulu setelah beliau, setelah mereka mengetahui kedudukan ilmu, maka beliau lekas-lekas menuntut ilmu walaupun mereka tua. Contoh salah satu perawi hadis Saleh bin Zakwan Al-Madani, beliau menuntut ilmu umur 70 tahun. Beliau memulai menuntut ilmu, disebutkan dalam biografi beliau, beliau menuntut ilmu umur 70 tahun. Tapi demikian beliau tidak putus asa dan terus-terus sehingga beliau jadi imam. Imam dalam bidang periwayatan hadis. Taib. Kemudian selanjutnya disebut oleh para ulama, ini tidak mau menuntut ilmu masuk. Selanjutnya adalah adamul amal bil ilmi, tidak mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan ilmu. Nah, ini sebabnya orang itu tidak berhasil, tidak mengamalkan ilmu. Sebab itu kalau sekira misalnya doa pagi dan petang itu kita amalkan, dah hafal dah itu. Sebab apa? Sebab mesti itu pagi petang kan jadi kan baru. Tapi karena kenapa tidak kita hafal? Karena kita tidak mengamalkannya. Dan disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, ammal yaum, kata beliau. Ini Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala yang sekian abad yang lalu, 5 abad yang lalu beliau sebutkan nih. Wa ammal yaum, adapun hari ini, hari beliau gitu, hari beliau apalagi kita sekarang nih. Wa ammal yaum, fama baqiya minal ulum al-qalil illa al-qalil. Adapun hari ini, sekarang tidaklah ada yang tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit kecuali sedikit. Nah, beliau sifatkan, beliau sebutkan pada zaman beliau ilmu dah sedikit. Apalagi zaman sekarang. Kata beliau tidak tersisa dari yang sedikit itu kecuali sedikit. Masih koma. Koma dia fi unasin qalil, di dalam orang-orang atau yang ada pada orang-orang yang sedikit. Yang ada pada orang-orang yang sedikit. Ma aqalla man ya'mal minhum bidzalikal qalil. Betapa sedikitnya di antara orang-orang yang sedikit tadi yang amal, yang mengamalkan yang sedikit. Jadi semua sedikit nih. Ilmu sedikit, orang-orang yang mengamalkannya sedikit, yang sedikit itu sedikit lagi. Fa hasbuna wa ni'mal wakil, dah. Kita bertawakal kepada Allah nih, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Bagaimana sekarang nih gitu. Taib. Itu terus kemudian yang terakhir penghalangnya adalah at-taswif. Disebut para ulama at-taswif dari kata-kata saufa, nanti. Nanti. Ini penghalang, nantilah gitu kan. Nanti. Alias ditunda-tunda gitu. Kapan hadir nanti? Nantilah gitu. Ini penyakit. Penyakit. Kalau antum tahu kata para ulama tentang taswif nih, ana bacakan satulah, minta izin satu. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kata beliau, iyyaka wa taswif, jauhilah kamu kata-kata nanti. Kata beliau, iyyaka wa taswif, hindarilah, jauhilah kata-kata taswif nanti. Fa innaka biyaumika walasta biwadika, karena kamu ini memiliki hari ini dan kamu tidak memiliki hari esok. Fa in yakun ghadan laka fakun fi ghadin kama kunta fil yawm. Nah, kalau kamu menjumpai hari esok, maka jadilah kamu seperti hari ini. Maknanya tetap semangat. Wa illam yakun laka ghadin lam tandam ala ma farratta fil yawm. Dan kalau kamu tidak menjumpai hari esok, maka kamu tidak akan bersedih atas apa yang kamu perbuat. Jadi kalau tetap semangat gitu, tapi kalau tidak semangat nanti-nanti ternyata khalas, hilang, lenyap, maka menyesallah kita. Kemudian juga tadi berapa tadi kita sebutkan dan ana rasa cukup. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dan sekali lagi mari kita bersemangat dalam menuntut ilmu, mengingatkan diri kita masing-masing dan baca sejarah para ulama sehingga kita tahu kadar kedudukan diri kita, sehingga kita tidak sombong, sehingga kita tidak ujub, takabur, membanggakan diri dan lain-lain. Sampai di sini yang boleh, yang bisa anda sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk anda pribadi dan antum semua dan yang mendengarnya. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan itu, yakni husnul khatimah, dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, kemudian kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup atau ada pertanyaan? Taib, bagaimana para salaf generasi awal terdahulu membagi waktunya? Membagi waktunya untuk keluarga, untuk mencari nafkah, dan sebagainya. Taib, jadi di antara para ulama, yakni tidak semua para ulama kisah perjalanan hidup menuntut ilmunya, ilmunya menyedihkan. Tidak. Dia ada di antara mereka yang kaya, lalu dengan demikian mereka yakni menuntut ilmu dengan mudah, macam itu. Jadi tidak perlu misalnya rihlah. Ya, contoh Imam Malik rahimahullahu taala misalnya, beliau tidak rihlah. Beliau tidak diriwayatkan dari beliau pergi keluar Madinah. Kenapa? Karena pada waktu itu telah berkumpul ulama-ulama di Madinah. Jadi tidak perlu rihlah. Kemudian juga apa namanya berkaitan dengan yang memiliki harta misalnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dalam biografi beliau disebutkan beliau ini seorang pedagang, businessman macam itu. Ah, tapi beliau juga membagi waktunya untuk intinya mereka memiliki yakni modal yang sangat luar biasa yang namanya himmah, yang namanya semangat. Itu yang mereka pegang. Adapun pembagiannya, maka ini ditengok masing-masing. Ditengok masing-masing. Sebab itu penting untuk kita memahamkan keluarga kita tentang ilmu ini sehingga mereka faham. Misalnya suami, misalnya kalau suaminya menuntut ilmu, kalau anaknya susah misalnya, ya istri mengalah gitu kan, kalau tidak ada pembantu untuk menjaga anaknya, berikan suaminya menuntut ilmu. Demikian juga istrinya, berikan dia kesempatan untuk menuntut ilmu, dan selanjutnya. Jadi sekali lagi, yang mereka pegang para ulama adalah semangat. Jadi kalau semangat ada, insyaallah gampang, mudah Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar nanti untuk berkaitan dengan pembagian-pembagian waktu. Ada yang berjihad, ada yang menuntut ilmu, semua itu bagaimana mereka kumpulkan, masya Allah, itu adalah fadlun minallah yu'ti man yasha. Naam. Taib, ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan kita terus bisa mengadakan seperti ini dan semangat kita juga mudah-mudahan ya minimal seperti ini, kalau tidak ditambah gitu kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita untuk menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.